ada empat rumusan untuk melakukan perenungan cara demikian sebelum menggunakan suatu bekal hidup. This conduct of sila especially requires for bhikkhus. But for lay devotees, if they can do, if they can observe, can preset value of siravada, silales, I preset, a preset, nine preset, or ten preset, value of lay devotees. Bagi seorang biku, terutama ini merupakan suatu keniscayaan, jadi harus menaati perenungan yang keempat ini. Kemudian bagi seorang umat awam, terutama bagi mereka yang menjalankan asas sila, sembilan sila dan dasar sila atau sepuluh sila, maka ini pun perlu dilakukan. There is one subject called Chandi subject. In that subject, one bhikkhu asked to the Buddha to teach him the meditation subject. At the time, Buddha investigated the situation. While investigating this situation, he had no purification of Pati. Because of this reason, Buddha first instructed him to observe for purification of Pati. Dalam salah satu sutta diceritakan ada seorang bhikkhu memohon Sang Buddha untuk mengajarkannya meditasi. Nah, melalui teropongan batin beliau, beliau melihat bahwa biku tersebut perlu memurnikan silanya. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkannya kepadanya pemurnian sila itu. After responding about sila, Buddha then explained how to practice concentration. Somebody. After deciding how to practice concentration, then Buddha explained to practice four satipatthanas, four foundations of mindfulness. So in this way, Buddha systematically teaches him the sila, samadhi, and sila. Setelah Sang Buddha mengajarkannya, setelah dia telah memiliki landasan sila yang baik, kemudian Sang Buddha mengajarkannya lebih lanjut lagi konsentrasi atau samadhi, kemudian Sang Buddha mengajarkannya satipatthana. Jadi Sang Buddha mengajarkannya secara sistematis, yaitu melalui sila dulu, kemudian samadhi, kemudian panya. Then when responding to Dhamma talk, when Buddha always observed his listeners. When observing his listeners, he saw they have purification of bhakti, but they had no enough concentration. At the time, Buddha asked him to practice samatha. Samadhi Vikrui Bhavita, Samadhi Jovikri Vikunjata Bhutan Bhajanadi. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the Dhammas as they really are, etc. Jadi, sebelum mengajarkan sesuatu, sebelum memberikan Dhamma di sana atau mengajarkan Dhamma kepada seseorang, Sang Buddha selalu melakukan pengamatan. Jadi kalau misalnya seseorang silanya sudah bagus, lantas konsentrasinya yang kurang, maka Sang Buddha akan mengajarkannya kepadanya meditasi samatha. Dan di dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan bagi seorang bhikkhu, apabila dia memiliki samadhi yang baik atau konsentrasi yang baik, maka dia akan bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya atau bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. Very well responded to the matter. He always calls that his listener. While observing his listener, he saw that they have derivation of value as well as they have enough concentration. And then they hold that he said directly, four number two, four. Clear understanding of Four Noble Truths, that is the training of wisdom. The training of wisdom is. Kemudian Sang Buddha dalam mengajarkan dhamma kepada siswa-siswanya, apabila dia melihat bahwa siswa beliau sudah cukup murni dalam hal sila, demikian pula cukup murni dalam hal cukup maju dalam hal samadhi, maka dia akan mengajarkan kepada mereka pemahaman yang jernih terhadap empat kebenaran arya atau ya empat arya sacca. Inilah yang disebut sebagai panyacitta atau latihan panya. For example, when the Buddha is founding Dhamma Sekha Bodhana Sutta, Dhamma Hui and Motion Sutta. He observed his listeners, especially Thakru Bhikkhus, identifying Pinari Vaikunina. He saw that they have purification of Vaju as well as they have enough concentration. Because of this reason, he directly teaches Kondova Truth. Misalnya dalam hal saat pertama kali memaparkan nama, kita tahu melalui Dhamma Cakka Pavattana Sutta, Sang Buddha saat itu melihat bahwa kelima petapa tersebut, yang salah satunya bernama Kondanya, mereka berlima dalam hal sila maupun samadhi atau konsentrasi mereka sudah cukup bagus. Oleh karena itu, beliau langsung mengajarkan empat kebenaran mulia, empat kebenaran arya kepada mereka. But we do not understand the situation of the listener. So because of the situation, we must teach them systematically. Systematically means, number one, they should train the number one sila wisdom, the purification of Vajra. Then, secondly, we teach them for purification of mind, Seta Vishuddhi. What is Seta Vishuddhi? This is Samatha meditation. Especially, it has been made. It has a Samapati together with excess concentration. Seta Vishuddhi Rama Sa Upachara Sa Samapati Yo. This is the definition given in the Vishuddhi Mecca. Jadi sebelum mengajarkan sesuatu kepada pendengarnya, beliau senantiasa melihat bagaimana kondisi dari pendengarnya. Jadi dalam hal ini pertama-tama diajarkan dalam hal ini beliau mengajarkan secara sistematis. Pertama-tama diajarkan sila wisuddhi, pemurnian sila. Kemudian selanjutnya nomor dua, yang kedua adalah citta wisuddhi atau pemurnian batin. Dalam hal ini pemurnian batin dalam hal ini adalah pencapaian delapan samapati bersama tingkatan menjelang konsentrasi atau upacara samadhi. Kemudian di dalam Wisuddhi Magga juga disebutkan Yang dimaksudkan dengan cita wisudi juga mencakup pencapaian tingkatan menjelang konsentrasi. Ini diceritakan di dalam diksi wisudi, bab diksi wisudi. Bab diksi wisudi. The point thinking to make up for the academic of academic status of Sarat. Usually, we teach a four-element meditation or mindfulness of breathing, anapanasati meditation. Dalam hal pencapaian pemurnian batin ini, yaitu melalui pencapaian delapan jenis jhana. Dalam hal pencapaian jhana, pertama-tama bisa diajarkan dengan meditasi empat unsur, sehingga mencapai tingkatan menjelang konsentrasi, atau bisa juga melalui meditasi anapanasati. Why do we begin to teach them four elements meditation or mindfulness of breathing anapanasati? There are 40 samatha meditation subjects. It is true. If I know Buddha, Buddha can reach anasmas as well as their latent tendencies as well as the disposition of their pathology. But we have no such ability. We cannot reach others' mind. We cannot reach others' latent tendency. We cannot reach their disposition of psychology. In the same way, we cannot also understand their paramis. Because of this reason, according to the meditator's desire, we teach samatha meditation. However, mengapa kita pertama-tama mengajarkan empat unsur atau anapanasati dulu? Sambuddha, padahal kita tahu bahwa ada 40 objek meditasi. Dan Sambuddha memiliki kemampuan untuk melihat langsung, mampu membaca batin atau membaca pikiran masing-masing orang, mampu melihat bagaimana kecondongan laten seseorang, kemudian bisa mampu juga melihat sifat dari seseorang, kemudian kemampuan seseorang, kemudian mampu juga untuk melihat pahami seseorang. Sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat karakter masing-masing orang, tidak mampu membaca pikiran masing-masing orang. However, usually we teach coherent meditation or mindfulness of breathing and anapanasati meditation. What is crazy? When we research many meditators, if they practice four elements meditation systematically, they are also successful. Successful means they get attained up to excess concentration stage. Oleh karena itu, kita mengajarkan kepada para yogi meditasi empat unsur atau meditasi anapana. Tapi, menurut penelitian kami, bagi mereka yang berlatih meditasi empat unsur, mereka mampu mencapai upacara samadhi dengan baik. Mereka mampu mencapai tingkatan menjelang samadhi. Then, if they practice mindfulness of breathing and anapanasati meditation, usually they are also successful. Successful means they gain a day, first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana by practicing anapanasati. mindfulness of breathing that is useful. Demikian pula, menurut penelitian kami, para yogi yang diajarkan dengan anapanasati, mereka mampu, mereka bisa berhasil. Berhasil dalam hal apa? Mereka berhasil mencapai tingkatan jhana pertama, mencapai tingkatan jhana kedua, ketiga, dan keempat. Jadi meditasi anapanasati adalah meditasi penyadaran terhadap keluar masuknya napas. What is the reason? Mengapa demikian? Usually when they practice or when they listen deeply on intuition, other day they understand. We have been practicing, usually many meditators in past life have practiced four elements meditation or anapanasati meditation. Because of this reason, when practicing four elements meditation or when practicing mindfulness of breathing, usually they are successful. Mengapa mereka bisa berhasil? Karena dalam kelahiran lampau mereka, mereka umumnya sudah pernah berlatih meditasi empat unsur maupun meditasi anapanasati ini. Oleh karena itu, mereka bisa berhasil dalam kedua meditasi tersebut. However, there are also some meditators, if they practice the two parts of body meditation, today is sakara meditation or kagadasati meditation. So are also successful. Successful means they can see the Hidupa clearly, both internally and externally. Demikian pula, ada sejumlah yogi ketika mereka diajarkan untuk melakukan pengamatan 32 bagian tubuh, dan misalnya kaya gata sati, mereka juga bisa berhasil. Mereka mampu melihat atau melihat 32 bagian tubuh, baik untuk dirinya sendiri maupun bisa melihat 32 bagian tubuhnya sendiri, maupun bisa melihat yang milik orang lain, atau dikatakan bisa melihat secara internal maupun melihat secara eksternal. There are also some meditators, if they practice four elements meditation, they can also succeed well. In the same way, when they practice anapanasati meditation, they can also concentrate well. And then they ask me to teach them sasina. According to their own desire, usually we teach sasina meditation. As far as I can recall, there is only one meditator who successful in practicing kasina path. But many meditators are not successful. What is the reason? They cannot concentrate on their own meditation object such as kasina. For example, ada sejumlah yogi, meditator, mereka ketika diajarkan meditasi empat unsur maupun meditasi anapanasati, mereka tidak berhasil. Lantas atas permintaan mereka sendiri, mereka minta diajarkan meditasi kasina. Lantas saya mengajar meditasi kasina kepada mereka. Dan menurut pengamatan kami, ternyata dari sekian banyak orang yang melakukan hal demikian, hanya ada satu yang berhasil. If they want to practice, for example, white kasina, they must do white kasina such as rock, kayamiga, one feet. They must put this kasina in maybe 4 feet far away from their eye center. They must focus that kasina. While concentrating on that kasina sakar, occasionally they must close their eyes. again, open, again, close. If they do in this way, when concentration develops further, then they can see by closing their eyes, same Kṛṣṇa chakra. However, this Kṛṣṇa chakra is not stable for them. Very soon, this Kṛṣṇa chakra or the image of that Kṛṣṇa chakra is here. Then again, they must open eyes. You see the Kṛṣṇa chakra again. Then they close their eyes. They can see this image of Kṛṣṇa chakra, white Kṛṣṇa chakra. However, they cannot go sensing well. Very soon, this Kṛṣṇa chakra is here. In this way, if they practice for about 1 week, 2 weeks, etc., some meditators are successful, but only and so one meditator. But many meditators are not successful. Successful means taking a day up to jhana state, especially in attainment. Jadi, misalnya, sebagai contoh, ada yogi, mereka diajarkan meditasi kacina dengan membuat kacina putih, dengan membuat sebuah lingkaran dengan diameter sekitar satu kaki, one foot. Kemudian lingkaran putih tersebut diletakkan sekitar berjarak empat kaki dari matanya. Kemudian dia mencoba untuk melihat kacina putih tersebut, kemudian mengingat-ingatnya. Setelah itu dia tutup mata, kemudian mengingat kembali bayangan kacina putih tersebut. Tetapi pada saat bayangan tersebut hilang lagi, dia buka mata lagi, kemudian lihat lagi, kemudian tutup mata lagi, buka mata lagi, tutup mata lagi, demikian seterusnya. Tetapi pada saat dia mulai tutup mata, wujud dari kacina putih tersebut hilang lagi. Demikian dia mempraktekkan ini selama satu minggu, dua minggu, itu tidak berhasil. Jadi mereka sulit untuk melakukan konsentrasi pada kacina putih tersebut. Sejauh ini hanya ada satu yogi, satu meditator yang berhasil. Dan dikatakan berhasil ini, dia berhasil mencapai jhana. If they practice holiness meditation systematically, one day when their concentration develops, and then they can see their body become transparent body like ice block. Again, and then they must descend for a minute of that transparent body. Then they must concentrate on that four elements of that. While focusing on that four elements of that, when concentration becomes deeper and deeper, strong and powerful light will appear. With the assistance of this light is called the light of wisdom. With the assistance of the light of wisdom, if they descend 32 parts of body, they can clearly discern 32 parts of body, both internally and externally. Sebagai contoh, misalnya kalau seseorang diajarkan meditasi empat unsur, maka lama-lama mereka akan mampu melihat, mereka mampu mencapai tahap di mana mereka melihat, mampu melihat badan mereka itu sebagai sesuatu yang transparan. Nah, setelah mereka mampu melihat badan mereka itu dalam wujud transparan, maka mereka lanjutkan lagi untuk melihat empat unsur dalam tubuh yang transparan tersebut. Kalau mereka berlatih lebih lanjut, nanti akan muncul cahaya. Akan muncul cahaya, dan mereka melihat cahaya, dan cahaya tersebut disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Setelah munculnya cahaya kebijaksanaan, lantas dia akan lanjut lagi dengan melihat 32 bagian tubuhnya. baik untuk dirinya sendiri maupun melihat 32 bagian tubuh orang lain. Jadi bisa melihat 32 bagian tubuh secara internal maupun eksternal. Again, if they practice mindfulness of breathing, anapana, study, meditation. One day, when their concentration is deep enough, they may again sadhana, sadhana, sadhana, means potjana. When they attain up to potjana, when that potjana also becomes stable and deep, that potjana also produces such a powerful light. That light is also called the light of wisdom. With the exception of the light of wisdom, in the distance, and the two parts of body, they can clearly discern and the two parts of body, both internally and externally. Demikian pula dengan meditasi anapanasati. Apabila dia berlatih dengan tekun, maka nantinya dia akan mencapai jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Apabila pencapaian jhana keempatnya sudah stabil dan dalam, maka nantinya akan muncul suatu cahaya yang sangat terang dan menembus. Dan cahaya yang sangat kuat ini disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Dengan cahaya kebijaksanaan ini, maka dia akan mampu melihat ke 32 bagian tubuhnya sendiri maupun melihat 32 bagian tubuh orang lain, jadi baik secara internal maupun secara eksternal. Today, some meditators, because of previous parami, if they directly listen to the new part of body, that is, we call kaya-vipassati meditation. They can also listen to the new part of body, both internally and externally. Kemudian ada sejumlah yogi lagi, karena parami lampau mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat 32 bagian tubuh langsung. Dan jadi mereka bisa langsung melihat 32 bagian tubuh diri mereka sendiri maupun tubuh orang lain. If they gain this sense that you part of body, both internally and externally, they can practice three kinds of meditation. What are three kinds of meditation? Number one, they can practice four element meditation, taking each part as meditation of that. Kalau mereka sudah mampu melihat 32 bagian tubuh, maka mereka bisa melanjutkan dengan tiga jenis meditasi lainnya. Yang pertama adalah meditasi empat unsur. Jadi mereka melihat empat unsur dari masing-masing bagian. Again, they can also practice vipassana meditation, padikula manasikara. Again, each part or many parts or all of the two parts as meditation object. Kemudian yang kedua, meditasi yang kedua adalah mereka melakukan melihat kecicikan dari bagian tubuh mereka. Bisa kecicikan terhadap satu bagian tubuh saja, atau beberapa bagian tubuh, atau ke 32 bagian tubuh. If they practice reverse meditation, seperti kuna menesukara, taking one part of body or many parts of body or all parts of body again as meditation object. They can attain up to first jhana state if these are the two parts of body are internal parts.

begin again up to Pratyana stage. Apabila para yogi diajarkan meditasi kejujikan terhadap bagian tubuh ini, kemudian objek mereka adalah internal skeleton atau tulang tengkorak diri sendiri, maka mereka bisa mencapai jhana pertama. Okay, if they practice reverse meditation, particular manasikara, again, internal skeleton as meditation object. Then they attain up to excess concentration state. If they gain, practice as if in any way skeleton or as if dead body skeleton. Jadi kalau misalnya dia mengambil dia dalam mempraktikkan meditasi kejujikan terhadap jasmani ini, dia mengambil objek luar tulang tengkorak orang lain, maka dia bisa mencapai upacara samadhi. Jadi dia mengambil objek yang inanimate objek, jadi objek yang tidak hidup gitu, jadi sesuatu yang benda mati yang berada di luar. Nah, itu bisa mencapai upacara samadhi. Why we choose skeletal meditation? Why that we, why do we teach skeletal meditation as a vipassana meditation, particular meditation? The reason is we want to teach white casino. Mengapa kita mengajarkan meditasi kejujikan terhadap bagian tubuh, terutama meditasi dengan mengambil objek tulang tengkorak eksternal ini? Karena kita mau mengajarkan meditasi kasina putih. Why do we teach white kasina? Because in Kota Nikaya, Ekka Nibbana, there is one sutta. Buddha is in that sutta. White Kasina can produce subtle and powerful deep concentration. White Kasina is wet Kasina among four types of Kala Kasina. Four types of Kala Kasina are, number one, Nila Kasina, blue black Kasina, very such fair color. Number two, Pija Kasina, yellow Kasina. Number three, Lahija Kasina, red Kasina. And number four, Odaja Kasina, white Kasina. Among these four color Kasinas, white Kasina is red Kasina. In this way, di dalam Anguttara Nikaya, Attaka Nipata, Sang Buddha mengatakan bahwa kasina putih mampu menghasilkan cahaya yang sangat terang, yang sangat kuat, dan sangat dalam. Kasina putih merupakan kasina yang terbaik di antara empat kasina warna. Empat kasina warna itu adalah warna nila atau biru gelap, kemudian pita atau kasina kuning, kemudian lohita yaitu kasina merah, dan odata kasina putih. Jadi kasina putih merupakan kasina warna yang terbaik di antara empat kasina warna. Di antara empat kasina warna yaitu nila, pita, lohita, dan odata. Many meditators who can practice successfully this white kasina, they also say white kasina is very good in deep concentration. White kasina is best among all kala kasina. Banyak yogi atau meditator yang berhasil dalam meditasi Kasina Putih, mereka juga memberikan komentar bahwa Kasina Putih merupakan objek Kasina yang sangat baik, yang sangat dalam dan paling baik di antara Kasina warna lainnya. If they are successful like Kasina Abdul Khoksana said, other day, if they want to continue other different types of Kasina, such as Kasina, such as Art Kasina, Water Kasina, Fire Kasina, Wind Kasina, Lila, Blue Kasina, or Blue Black Kasina, Tiga, Yellow Kasina, Rajiga, Red Kasina, then Aloga, Light Kasina, or Agartha, Space Kasina. It is also very easy. Apabila seseorang berhasil mencapai empat jana melalui Kasina Putih, maka apabila mereka mempraktikkan kasina yang lainnya, misalnya kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin, dan kasina nila, misalnya kasina warna, warna biru, warna kuning, warna merah, dan kasina aloka, kasina cahaya, kasina akasa, atau ruang kosong, maka mereka mampu dengan cepat berhasil dalam objek-objek kasina tersebut. If they already again, Abdul Pochana said, I'm practicing is kasina. If they want to continue, four types of Indriya jhana, it is also possible. Apabila seseorang sudah mencapai empat jana, jana keempat atau keempat jana melalui masing-masing kasina, maka mereka akan mampu dengan mudah juga untuk mencapai empat arupa jana. Four types of arupa jana, indriya jana. Number one, agasa nitya jana, jana. The ways of boundless space jana. Number two, vinya nitya jana, jana. The ways of boundless consciousness jana. Number three, akinchenya jana, jana. The base of boundless nothing, the base of nothingness jhana. Then number four, neva asenya nasenya jhana jhana, the base of nandavasasenya nandavasasen jhana. Keempat arupa jhana tersebut, yang pertama adalah jhana ruang angkasa atau ruang kosong yang tanpa batas. Kemudian jana berikut, jana yang kedua dari arupa jana adalah jana kesadaran tanpa batas. Kemudian yang jana ketiga dari arupa jana adalah jana kekosongan. Kemudian jana keempat dari arupa jana adalah jana tiada kesadaran maupun tiada tanpa kesadaran. I research many meditators who can practice successfully these eight techniques in terms of jana. Which jana is best? They say, higher and higher jana are better than lower and lower jana. For example, second jhana is better than third jhana. Third jhana is better than second jhana, etc. But many meditators say the base of

Kemudian pada jamah ketiga, kita akan menemukan 31 bentuk batin. Kemudian jamah keempat, kita akan menemui 31 bentuk batin. Di antara bentuk-bentuk batin yang bisa ditemukan di dalam setiap jamah ini, faktor atau bentuk batin yang disebut sebagai tanya atau faktor batin tanya ini merupakan faktor yang paling kuat, paling menonjol, sehingga mampu menghasilkan cahaya yang sangat kuat. Okay, we will set the out light of wisdom. If in meditation practice for protected meditation, itu rasa samadhana. It is very easy. Kemudian dengan cahaya kebijaksanaan ini, apabila seseorang berlatih caturaraka kamasana atau empat meditasi pelindung, maka baginya akan sangat mudah sekali. What are four protect meditation? Number one, you can see in right side. Number one, loving kindness meditation, metta meditation, or four sublime abidance. Four sublime abidance are number one, metta, loving kindness meditation, number two, karuna, compassion meditation, number three, mudita, sympathetic joy meditation, number four, upekkha, equanimity meditation. Apa itu empat caturaraka kamadhana atau empat meditasi pelindung? Yang pertama adalah meditasi metta bhavana atau meditasi pengembangan cinta kasih, atau bisa juga melakukan meditasi prahmawihara, empat prahmawihara, yaitu yang pertama adalah meditasi metta, kemudian atau cinta kasih, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia, kemudian meditasi karuna, mengharapkan semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan, kemudian meditasi mudita, simpati, memunculkan perasaan simpati, merasa turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain atau pihak lain. Kemudian meditasi upekkha, yaitu meditasi keseimbangan batin. These four sublime abidances are under the loving kindness meditation we group together. This is number one, protective meditation. Number two, protective meditation is recognition of the Buddha's qualities for the adversity meditation. Number three, protective meditation is recollection of the Maranasati meditation. Number four, protective meditation is formless meditation, Asubha Bhavana. Jadi yang pertama dari empat meditasi pelindung ini adalah yang pertama meditasi metta bhavana yang dikelompokkan bersama meditasi brahmavihara, empat brahmavihara. Kemudian meditasi empat pelindung yang kedua adalah Buddha Nusati atau perenungan terhadap kebajikan Buddha atau perenungan terhadap sifat-sifat sang Buddha. Kemudian yang ketiga adalah Marana Nusati atau perenungan terhadap kematian. Yang keempat adalah Asubha Bhavana atau perenungan terhadap kecicikan terhadap jasmani ini. According to our Theravada tradition, before practicing Vipassana, the meditator should also practice these four types of protective meditation. Because they can, when practicing Vipassana, they can protect different dangers which will disturb to the meditator. Menurut tradisi Theravada, sebelum mempraktikkan latihan meditasi Vipassana,

semoga dia bebas dari penderitaan fisik atau jasmani, semoga dia bahagia. Nah, pada saat dia membayangkan orang tersebut, kemudian dia merenungkan atau mengucapkan kata-kata ini, lantas bayangan tersebut akan hilang. Nah, dia membayangkan lagi, kemudian mengucapkan lagi, bayangannya hilang lagi. Demikian seterusnya. Oleh karena itu dia sulit mencapai jhana. Jadi objeknya mudah sekali hilang. However, if they already practice one kesina abdu for jhana or two kesinas abdu eight agreement, based on this jhana concentration in the with the assistance of the light of wisdom, if they focus that dia person, they can easily focus on that image, on that object, then they can concentrate well. Within one sitting or two sitting, they can attain up to metta jhana. Contohnya, misalnya, apabila dia mengambil kasina putih sebagai objeknya, maka dia kalau dia sudah mencapai jhana, kemudian dibantu lagi dengan cahaya kebijaksanaan atau panyaloka, maka dia akan, kalau dia melakukan meditasi metta bhavana, maka dia akan mampu mencapai metta jhana dengan cepat, dengan mudah. After teaching this whole process of meditation, then we stop the metta meditation. Then we teach them again four element meditation. Setelah melakukan empat meditasi pelindung ini, maka berakhirlah juga latihan samatha. Dan selanjutnya kita akan mengajarkan dia meditasi vipassana. Dan itu adalah meditasi, kita kembali mengajarkan kepada mereka meditasi empat unsur, yang four element meditation. This four element meditation practice here we put under the number three purification. Basic wisdom is purification of you. What is basic wisdom is purification of you? The knowledge of analyzing mentality and materiality. Nama rupa pariccheda jnana. This is called purification of you, basic wisdom. Jadi setelah menyelesaikan empat meditasi pelindung ini, tahap selanjutnya adalah pemurnian pandangan atau Dikhi Visuddhi. Apa itu Dikhi Visuddhi atau pemurnian pandangan? Kita mengajarkan mereka nama rupa pariccheda jnana, pencapaian nama rupa pariccheda jnana atau pengetahuan terhadap pemilahan fenomena mental dan fenomena materi. If you want to listen argument materiality and argument mentality, when listening argument materiality, you must practice four element meditation. What is the reason? Jadi pada saat rupa kemacana, pada saat kalian ingin melakukan under the Dikhi Visuddhi purification of you, you must try to listen argument materiality as well as argument mentality. One listening animate materiality, you must practice four elements meditation. What is parijaya? Pada saat kalian berlatih Bidhi Wisudi atau pemurnian pandangan, maka kalian perlu berlatih untuk mengamati pengamatan terhadap fenomena materi dan fenomena mental yang paling dalam, paling hakiki. Pada saat kalian berusaha untuk mengamati fenomena materi yang paling hakiki, kalian perlu berlatih pengamatan terhadap empat unsur. Mengapa demikian? Tentang pegawa rubah kemencanaan ketendoh Sikibak menasih karak wasenawa Wijharak menasih karak wasenawa Ceduk dhatuk wawasana kekesi. This is mentioned in the commentary of Maharshi Sanat Sutta. What is the meaning? When Buddha is founding Rupa Gamadhana discerning materiality, meditation, he always teach four elements meditation in brief way or four elements meditation in a wide way. Pada saat di dalam buku komentar terhadap Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa dalam melakukan rupa kammathana atau meditasi terhadap fenomena materi, seseorang seyogianya senantiasa mencoba untuk mengamati empat unsur, baik secara singkat maupun secara lebih detail atau lebih luas. Four elements meditation in a brief way is taught in the Mahasatipatthana Sutta. Buddha teaches four elements meditation in a brief way in Mahasatipatthana Sutta. Again, the Buddha also teaches four elements meditation in a wide way in Maharahulavada Sutta, Jekhinya Vibhinga Sutta, Dhaju Vibhinga Sutta, and Dhaju Vibhinga of Abhijama. Di dalam meditasi empat unsur secara ringkas diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Mahasatipatthana Sutta. Sedangkan meditasi empat unsur yang secara rinci itu diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Maharahulavada Sutta, di dalam Dhatu Vibhanga Sutta, kemudian juga diajarkan di dalam Dhatu Vibhanga dari Abhidhamma. In the same way, Venerable Sri Buddha also teaches the four elements meditation in the Vajra way in Mahasatipatthana Sutta of Nisima Nikaya. Demikian pula, Yang Mulia Sariputta juga mengajarkan meditasi empat unsur secara versi rinci di dalam Mahasatipatthana Sutta. Okay. So if you want to understand ultimate materiality, how you should practice? You must practice four elements meditation. This is the instruction of our Buddha. Oleh karena itu, apabila kalian ingin mempraktikkan meditasi terhadap fenomena materi yang paling hakiki, maka kalian harus berlatih meditasi empat unsur, karena itulah sabda Sang Buddha.

nama rupa pricidakshana. Then number four is defining mentality and materiality. Nama rupa vavokshana. All together there are four stages. Dalam hal ini ada empat tahap atau empat tingkatan latihannya. Jadi yang pertama adalah rupa parigraha, yaitu kemampuan untuk memilah fenomena materi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memilah fenomena batin atau fenomena mental yang disebut sebagai arupa parigraha. Kemudian yang tahap yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah rupa parigraha. Jadi itu adalah kemampuan untuk memilah fenomena batin dan fenomena materi. Kemudian tahap yang terakhir, tahap yang keempat, yang disebut sebagai nama rupa wawacana atau kemampuan untuk mendefinisikan fenomena mental dan fenomena materi. Rupa parigraha ini seringkali juga disebut sebagai nama rupa parigraha. Prejudice, you will understand this procedure. The another one is number four purification is purification by overcoming the sankha vicharana vicharana. The knowledge of determining cause and condition is a trigger. This is especially determining dependent origination. This again, number two. He knows two of the origin of suffering. Number four, number one, discerning materiality. Number two, discerning mentality. Number three, discerning both mentality and materiality. Number four, defining mentality and materiality. These four stages are discerning the lower two of suffering, dukkha, citta. Discerning dependent origination is the discerning the lower two of the origin of suffering, samudaya, citta. Tahap selanjutnya adalah tahap yang disebut sebagai pemilihan terhadap kemampuan memilah asal usul yang saling berkandungan atau biasanya disebut sebagai paticca samuppada. Tahap ini merupakan tahap pemahaman terhadap kebenaran yang kedua, yaitu samudaya sacca. Pada tahap pemilahan terhadap fenomena materi atau rupa parigraha dan pemilahan terhadap fenomena mental, fenomena batin, arupa parigraha. Kemudian yang ketiga, pemilahan terhadap fenomena materi dan fenomena batin. Yang keempat, kemudian pendefinisian kemampuan untuk mendefinisikan fenomena materi dan mental. Itu keempat-empatnya merupakan praktek untuk pemahaman terhadap penderitaan atau dukkha sacca. Jadi empat itu merupakan dukkha sacca. Kemudian yang berikut waktu paticca samuppada barulah masuk ke pemahaman terhadap kebenaran yang kedua, yaitu samudaya sacca. Okay, these two types of purification. Number three, purification of you, purification. In number four, purification by overcoming the sankha vicharana vicharana. These two types of purification are also called nyaja prinya. Nyaja prinya is full understanding as we know. The direct meaning is knowing the object of vipassana. Tahap yang ketiga yaitu isi wisudi, pemurnian terhadap tampil pandangan. Dan tahap yang keempat

kalian belum mampu untuk melihat fenomena materi, fenomena mental dengan pengetahuan langsung atau dengan pengalaman langsung. Kemudian kalian belum mampu untuk melihat atau memiliki pemahaman terhadap paticca samuppada dari pengalaman langsung. Lantas kalian masuk ke dalam dhammasala melakukan meditasi vipassana. Apakah mungkin untuk melakukan itu? Now there are only four types of purification. This I only repeat again. We shall try to see number one, purification of body. Number two, purification of mind, state of vipassana. Number three, purification of view, state of vipassana. Number four, purification by overcoming the Tinkhavutana vipassana. Only now you are finished my time, Mata. Four types of purification only. So you must continue to practice another purification. Another purification are combined together called vipassana insight meditation. Jadi sekarang kita sudah selesai membahas empat pemurnian. Yang pertama adalah sila wisudi atau pemurnian sila. Yang kedua adalah citta wisudi atau pemurnian batin. Kemudian yang ketiga adalah dikhi wisudi atau pemurnian pandangan. Yang keempat adalah kangha vitarana wisudi, pemurnian dengan cara mengatasi keraguan-raguan. Nah, inilah yang kita sudah membahas pada hari ini. Dan nanti masih ada lagi tiga wisudi lainnya. Ketiga wisudi ini merupakan meditasi vipassana. Now, I want to explain 15 insight knowledge, 15 vipassana. 15 knowledge. Vipassana knowledge. So please try to see in a set. Usually, the knowledge of analyzing mentality and materiality is Nama Rupa Prakita Jnana. And the knowledge of descending cause and condition is Chaprika Jnana. These two knowledges are not included in Vipassana, but for easy understanding, they are also put under the heading of vipassana. This is 1, 2. Number 3, please try to see first. This is real vipassana state. The knowledge of comprehension, samasana jnana, in the vipassana, sruna vipassana. All they should practice. You must try to see argument materiality, for example. Then, this argument materiality, other than they will see as soon as they have they pass away very, very quickly. Other than they must contemplate them as nature. They are always oppressed by rising and passing away. Other than they must contemplate as dukkha, suffering. Then, they should try to see there is no permanent entity, permanent substance in this, so they are another matter. Such type of contemplation is called the knowledge of comprehension, samasana. Sekarang mari kita melihat meninjau 16 vipassana jnana atau pengetahuan vipassana. Silakan melihat yang bagian tengah, di bagian Dukhi Wisudi sama Kangha Vitarana Wisudi. Kalian melihat yang pertama itu nama rupa pariceda nyana atau pengetahuan tentang kemampuan untuk menganalisis fenomena materi dan fenomena mental. Kemudian yang kedua adalah Pacaya Parigaha Jnana, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan sebab

secara jelas dari saat ke saat, jadi setiap saat, kemudian baik secara internal maupun secara eksternal, baik yang lampau sekarang maupun yang akan datang, maka kita menyebut orang tersebut telah mencapai udaya baya nyana, yaitu pengetahuan atas timbul, muncul dan lenyap, pengetahuan yang matang terhadap kemunculan dan kelenyapan. In this stage of knowledge of arising and passing away, usually there are 10 types of impediments to practice arising. 10 types of impediments may and the dying, the light of wisdom is very strong and powerful, very bright. And the dying, he meditated and said, oh, I will attain path and truth in knowledge. This light of wisdom may be produced by my path knowledge, etc. In this way, he may think. Pada saat mencapai udaya baya nyana tersebut, seorang meditator atau seorang yogi akan menemui empat upakilesa atau empat pencemar batin. Dan yang pertama adalah dia akan melihat cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut merupakan cahaya kebijaksanaan. And then dying, if he thinks in this way, this is called one type of impediment, upakilesa. But if he does not think, this is not impediment. How other than he should practice? Other dying, immediately there's some four elements in that light. If other than the light of wisdom is very general, very special, when concentration is very deep, then the wisdom faculty, especially vipassana, in fact also very sharp. Other than in meditative condition, in fact like four elements. While discerning four elements in fact like, he can see light is nothing but a group of subatomic small particles called kalapas om. Very subtle, very gentle kalapas om. Again, if we analyze those kalapas, in each kalapas there are eight types of materiality such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive aspects. Then he must contemplate these materialities as nature, dukkha, and anatta. And then he can overcome this stuff. Excuse me, sir. What should he not see? Not see his own. In the light, he must try to discern four elements. Dengan pada saat dia menemui empat upakilesa cahaya yang terang ini, yaitu cahaya kebijaksanaan ini, dia seyogianya melihat atau merenungkan empat unsur dengan cahaya yang terang tersebut. Apabila dia dengan konsentrasi yang kuat dengan cahaya yang terang tersebut, dia melihat dengan konsentrasi yang kuat ini, dia melihat ke dalam cahaya tersebut, dia akan menemukan bahwa sesungguhnya cahaya tersebut merupakan suatu kelompok kalapa saja. Jadi kemudian jadi empat cahaya-cahaya itu merupakan kalapa yang sangat halus, yang sangat kecil ukurannya. Kemudian dia juga seyogianya mengamati empat fenomena materi lainnya. Kemudian melihat tiga sifatnya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. In the same way, there is also a right. So from power, food, beauty, joy, sukha, happiness, pasadhi, tranquility, jnana, vipassana, very sharp vipassana, etc. At that time also, he may think, I may attain, but I am pushing knowledge, etc. Such type of thinking is called impatience. But if you do not think, no much problem, this is much better. And then if he thinks, how he should practice. This, the strong, powerful joy, happiness, tranquility, sharp wisdom, etc., also rise together with his inside knowledge. And then they are maybe the default mental formation. What are the default? Please try this practically, you will understand. Then, this study for mental formations he must contemplate as anicca, dukkha, anatta. And then he can overcome his thought. Jadi pada saat muncul cahaya yang terang tersebut, biasanya dia akan berpikir bahwa dia sudah mencapai kesucian. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap pandangan demikian, ya Silvianya merenungkan empat unsur melalui cahaya tersebut. Nah, lantas kemudian saat selanjutnya dia juga akan merasakan pipi atau kegiuran, suka, kebahagiaan, pasadi, keheningan yang dalam, kemudian juga vipassana nyana yang tajam atau kebijaksanaan yang tajam. Pada saat dia mencapai keempat hal tersebut, yaitu piti, sukha, pasadi, dan kebijaksanaan yang tajam, maka dia, orang tersebut, adapkali berpikir dia juga sudah mencapai kesucian. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap hal-hal demikian, maka dia seyogianya merenungkan 34 bentuk-bentuk mental, kemudian melihat sifat anicca, sifat dukkha, dan sifat anatta dari mereka. Dan bagaimana caranya, kalian nanti akan praktek sendiri. Then there may arise also attachment to this vipassana. That attachment is real embodiment. Others are not real embodiment. If they think, I may attain but I am pushing knowledge. Such type of thinking is always impacting. So they are, if the attachment arises, he should also contemplate that attachment as nature, dukkha, and another. In this way, if he can contemplate this embodiment, in types of embodiment, as nature, dukkha, another, then he can overcome his doubt. Doubt means whether I may attain but in pushing knowledge. Then, such type of overcoming doubt is called purification, number five, purification by knowledge and vision of what is and what is not what. Mega, mega, nyana, that's not resources. Kemudian, jadi nanti dia juga akan melekat terhadap vipassananya. Dan ia seyogianya merenungkan anicca, dukkha, anatta terhadap apa yang dihadapi, yang dihadapinya. Dan dengan demikian dia akan mampu mengatasi berbagai upakilesa yang dihadapinya. Apabila dia mampu mengatasi upakilesa ke-10 upakilesa tersebut, maka dikatakan dia sudah mencapai magga, magga, nyana, dasana, wisudi, yaitu pemurnian terhadap apakah dia kemudian terhadap pandangan, apakah sudah mencapai magga atau bukan magga. This Udiyabhyasana The knowledge of Christ in person which is divided super. So here you can see 4a, 4b. 4a at this stage, he is just overcoming the knowledge, purification by knowledge and version of what is, what is not what. If he overcome and then if he continues to practice Christ in person way of those formations, contemplate the Nisha Soka Ananda. Slowly, his Uriyabhya Jnana will become Mishwa. That Mishwa Uriyabhya Jnana knowledge is fixed here, hope. Mishwa knowledge of rising in passing away Uriyabhya Jnana. Why we divide? In the Trona, Trona Vipassana is called full understanding as investigation skill. Kirana Prajna. What is the meaning of Kirana Prajna? Kirana Prajna is investigating nature, embalming nature, dukkha, suffering nature, and another non-self-desa. Such type of investigation is called full understanding as investigation. Pada saat dia sudah mencapai tingkat pemurnian pandangan terhadap apakah dia sudah mencapai mangga atau belum mencapai mangga, maka dikatakan dia baru mencapai apa yang disebut sebagai taruna lipas, taruna udaya bayangana yang masih dalam tahap awal. Kemudian tahap udaya bayangana yang masih dalam tahap awal itu disebut sebagai juga sebagai kirana parinya atau penyelidikan sebagai pemahaman penuh. Dalam hal ini dia mampu untuk melihat tiga lakana atau anicca, dukkha dan anatta. Kemudian tahap berikutnya yaitu udaya banyak udaya bayang nyana yang matang. The investigator, if he sees the rising and passing weight of those formations very, very clearly, then he must try to emphasize only perishing weight or dissolution. He should not try to see rising state. Slowly, he will see only dissolution or perishing away. At the dying, different stages of vipassana insight will arise within one sitting, or within few minutes, or within few seconds. They are, you can see, number five, the knowledge of dissolution, vipassana. Number six, the knowledge of appearance as kara. Number seven, the knowledge of danger abhinava. Number eight, the knowledge of disenchantment nibrinya jnana. Number nine, the knowledge of desire of deliverance mostly to anatta jnana. Number ten, the knowledge of reflection pratisankha jnana. Number 11, the knowledge of equanimity towards formation and sarupaka jnana. And number 12, the knowledge of conformity and nirvana jnana. These jnanas, especially of the knowledge of equanimity towards formation, are within one sitting or within few minutes or within few seconds. Among those knowledges, Buddha emphasizes usually the knowledge of this gentleman named Jnana. This gentleman is very important. This is opposite to attachment. If you have this gentleman, no attachment, then you will liberate from your defilement very quickly. Jadi pada tahap budaya banyak nyana yang matang, kalian mampu melihat kemunculan dan kelenyapan dari mental formation atau apa bentuk-bentuk batin secara jelas. Nah, lantas kalau kalian melanjutkan dengan hanya mengamati kelenyapan dari bentuk-bentuk batin, maka lama kelamaan, apakah itu dalam satu hari atau dalam beberapa menit atau dalam beberapa detik, kalian akan mencapai tahap nyana yang berikutnya. Misalnya yang berikut adalah bangga nyana atau pengetahuan tentang kehancuran, kemusnahan. Kemudian bayan nyana, pengetahuan terhadap rasa apa ancaman. Kemudian abhinawa nyana, yaitu pengetahuan atas bahaya. Kemudian nibbida nyana atau pengetahuan tentang pengetahuan kejenuhan. Kemudian yang berikut mencitukan nyata nyana atau pengetahuan keinginan untuk mencapai pembebasan. Kemudian pati sangka nyana, yaitu pengetahuan perenungan. Kemudian sangka rupeka nyana atau pengetahuan tentang pengetahuan keseimbangan batin terhadap bentuk-bentuk batin. Kemudian juga yang terakhir yaitu anuloma nyana atau pengetahuan yang bersifat konformitas. Dan dari 5 sampai 12 nyana ini, seseorang bisa saja mencapainya dalam satu hari atau bisa juga mencapainya dalam beberapa detik atau dalam beberapa menit sekaligus. Dan di antara nyana-nyana ini, yang paling penting adalah nibbida nyana atau pengetahuan kejenuhan. Karena dengan adanya kejenuhan ini, maka terkikislah kemelekatan kalian. In this case, under the knowledge number 4B, under the 12 knowledge of conformity, is called purification by knowledge and vision of way. Vadi Vada Jnana Dasana Visodhi. Why? From the knowledge of dissolution up to the knowledge of conformity, all knowledge is only the dissolution of formation, not resisted. And that day, we both that we had become mature. Because of this reason, in meditation does not see any kalapa, only ultimate materiality and mentality. Pure ultimate materiality and mentality. Only dissolution of those materiality and mentality only. He did not see any kalapa, any solid. However, in the knowledge of Arjuna and Pati with Uyabhya Dhanasthi, there are many, he still sees many kalapas. But in our body, there are uncountable millions and millions of kalapas. In meditation, he cannot discern all materiality and mentality in every kalapa. He can discern partially only. In Eastern Europe, there are a lot of kalapas. Within this compound, how many kalapas can this up? In meditation, they do not understand. Only partially, they hit one similarity. While walking, you use walking stick. While using walking stick, top of walking stick, That's good because that input is not that input which is many. That input is only few quantity. That input with working state stuff. Keep on working stuff. That on the ground is only small quantity. Not that input is many. In the same way, the disciple in this only few quantity of Nama Rupa only. This time I was there on many beings. Everywhere has many, many, a lot of mentality. In material, in all this kind of, only Buddha can do. So because of this reason, at that time, sometimes he may see fewer materiality, mentality. Sometimes he cannot understand fewer mentality and materiality. He just using that office state. But in this state, he cannot see any karma. He can see fewer, all fewer materiality and mentality only. Because of this reason, this jnana state is called during negation by knowledge and vision of way. Jnana has not been so. Jadi dari apa nyana yang nomor 4B sampai nomor 12 yaitu anuloma nyana itu disebut sebagai patipada nyana dasana disudi atau pengetahuan atau pengetahuan yang matang atas ibu tenggelamnya berbagai fenomena sampai pengetahuan tentang konformitas. Apabila dalam hal ini, apabila pada tahap ini ada sejumlah orang, mereka hanya mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena mental hanya sebagian saja. Oleh karena itu, mereka ibaratnya itu sebuah penglihatan mereka ibaratnya sebuah tongkat yang kita kalau tongkatnya itu menyentuh lantai hanya beberapa titik saja yang bisa tersentuh, sedangkan yang lainnya tidak tersentuh. Nah, kalau misalnya penglihatan kita belum sepenuhnya, maka itu seperti tongkat yang hanya menyentuh beberapa titik saja dari lantai, dan kita hanya melihat beberapa bagian saja dari faktor-faktor atau hal-hal yang bagian dari suatu makhluk hidup. Nah, tetapi kalau misalnya seseorang sudah mampu untuk melihat secara jelas dari masing-masing berbagai fenomena materi dan mental tersebut, maka dikatakan dia sudah mencapai nyana dasana disudi, yaitu kemurnian terhadap pandangan dan pengetahuan. Many meditators and Sankara Prakanyana state. He permits equanimity knowledge state for many hours or for many days, or for few hours or for few days. When they are Sankara Prakanyana, the equanimity knowledge becomes mature. At the day, at the end of this insight knowledge, very soon, but and through the knowledge will pass. At the day, the number 12, the knowledge of conformity, the normal jhana. Number 13, the knowledge of change of language, kudrabhu jhana. Number 40, deeper knowledge. And number 50, the through the knowledge rise successfully very quickly. Taking Nibbana as object. At that time, The knowledge of change of language also seeks nirvana path. But that knowledge cannot have strength and independence. Number 40, deeper knowledge seeks nirvana as of that. But as well as that strength is the final. This process knowledge also realizes nirvana as of that. It makes the defilement more comes. Cannot define, but which has defined by part knowledge? Part knowledge can destroy the defilement. But the process of process is make more cool. More cool. More cool means the defilement which has already defined by part knowledge. Kemudian pada tahap selanjutnya akan mencapai gotra bhujnana atau pengetahuan perubahan sifat, kemudian juga magga jnana atau pengetahuan jalan, dan berikut phala jnana atau pengetahuan hasil atau buah, kemudian pacca wekana nyana, pengetahuan perenungan. Pada saat dia mencapai gotra bhujnana, walaupun objeknya itu adalah nibbana, tetapi dia tidak bisa menghancurkan kilesa atau kotoran batin. Pada saat dia mencapai magga jnana, dia sama juga objeknya itu adalah nibbana, tetapi dia mampu untuk menghancurkan kilesa. Kemudian pada saat phala jnana, dia orangnya menjadi lebih pengetahuannya lebih mantap, lebih dingin, dia dikatakan lebih cool. Deeper and fruition knowledge is called purification by knowledge and patience. These two types of knowledge are Suprahman and Lavrukra. The remaining knowledge are called mundane knowledge, Lavriya, Jnana. Magga Jnana dan Phala Jnana ini yang disebut sebagai Jnana Dasana Wisudhi atau pemurnian pandangan dan pengetahuan. Dan magga jnana dan phala jnana ini disebut sebagai lokuttara jnana, sedangkan jnana-jnana lainnya disebut sebagai lokiya jnana atau jnana duniawi. Jadi yang lokuttara jnana, magga jnana dan phala jnana itu dimasukkan sebagai pengetahuan di atas duniawi, di atas duniawi. Number 60 is the knowledge of reviewing Vichavakana jnana. That Vichavakana reviews the defilements which has satisfied. The defilements which has not yet satisfied. Then, it also reviews the past knowledge, fruition knowledge, and nirvana. Pengetahuan yang berikut, paccawekana jnana, pada tahap yaitu pengetahuan perenungan, pada tahap ini dia mampu untuk melihat kilesa atau kotoran batin yang sudah dihancurkannya. Dia mampu melihat kilesa atau kotoran yang belum dihancurkan. Kemudian dia juga mampu untuk melihat magga jnana atau pengetahuan tentang jalan, juga pengetahuan tentang hasil atau buah. Finally, number 5, knowledge of the solution to the problem. Number 60, knowledge of the reviewing. These different stages of knowledge are about food and understanding as value. dari pengetahuan yang nomor 5 yaitu bangga nyana sampai pengetahuan nomor 16 paccawekana nyana itu disebut sebagai pahana parinya atau pemahaman penuh sebagai penanggalan atau pelepasan. I have recalled full understanding as abandoning. The reason is there are two types of abandoning. There are different stages of vipassana from the knowledge of dissolution up to the knowledge of change of language. These are different stages of vipassana insight. That vipassana insight fully understands the embodiment, suffering, and non-self nature of those formations and seeing dissolution, as well as that time is a phenomenon temporary. Dari tahap bangga nyana sampai tahap putra bu nyana itu seseorang hanya melihat kelenyapan dari bentuk-bentuk batin dan pada tahap itu dia juga belum sepenuhnya menghancurkan desa. Okay, number 45 knowledge and number 50 inclusion knowledge. These two knowledges fully understand Nibbana object or realize Nibbana object. As well as that's fine, these defilements completely with the Ramayana. Pada tahap Mangganyana dan Phalanyana, maka seseorang akan memahami secara betul Nibbana, kemudian dia juga sudah mampu untuk menghancurkan secara penuh kilesa-kilesa tanpa sisa. Therefore, these different stages of knowledge are called full understanding as abandoning pahana parinya. Oleh karena itu, berbagai tahap ini disebut sebagai pahana parinya atau pemahaman penuh sebagai penanggalan. You will stop. Our Dhamma talk here. If you want to ask any question, you can ask now. Kita akan mengakhiri Dhamma di sana pada hari ini. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silakan mengajukan.